Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Tidak lupa untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya pada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Tidak lain ialah dalam rangka untuk talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari waktu yang dimiliki oleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan arkanul iman, rukun iman. Dan kita telah masuk dari rukun yang pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah menjelaskan tentang makna al-iman, begitu pula membaca sebagian dari ucapan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang menjelaskan kepada kita di antara bentuk-bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang secara global dari apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan rukun yang pertama dari rukun iman, maka secara global ialah seseorang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang mengimani rububiyah Allah, yakni dia mengimani bahwasanya, mengimani dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selaku satu-satunya pencipta alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Begitu pula Allah yang mengaturnya, apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, ya, di lautan, semuanya itu terjadi dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang ketiga ialah, atau beriman dengan rububiyah Allah, juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nam selaku pemilik alam semesta. Nam, ini yang pertama yang dimaksud dengan beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi penciptaan, kalau seandainya kita meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka mengandung konsekuensi bahwasanya Allah itu ada. Dan memang demikian. Nah, Maka beliau menyebutkan pada pertemuan sebelumnya mengingkari tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kekufuran, menjadikan dia keluar dari agama Islam. Naam. Kemudian beriman kepada Allah ini yang kedua meliputi al-imanu bi uluhiyati. Mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menyerahkan ibadah yang kita kerjakan semuanya. Ibadah apapun itu, baik ibadah yang berkaitan dengan harta kita ataupun anggota tubuh kita, ibadah yang berkaitan dengan perbuatan ataupun ucapan, bahkan ibadah yang berkaitan dengan keyakinan, maka semuanya diperuntukkan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mempersekutukan di dalamnya seorang makhluk pun. Walaupun dia dari kalangan para nabi maupun dari kalangan malaikat. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah kemudian kita juga berdoa kepada malaikat atau berdoa kepada nabi. Minta kepada nabi atau minta kepada malaikat sebagaimana kita minta kepada Allah. Ini merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, kenapa? Karena yang namanya doa itu adalah ibadah. Nabi SAW menyebutkan ad-du'au huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka yang namanya ibadah itu hanya diperuntukkan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang ketiga, secara global beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini meliputi al-iman bi asma, iman bi asma'illahi tabaraka wa taala, asma'ihi wa sifatihi. Yakni beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah bernama dengannya atau mensifati dirinya, atau dengan apa yang Nabi SAW menamakan Allah dengannya atau yang disifati Nabi SAW dalam hadisnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani ini tanpa mentahrif, merubah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'til, dan juga tanpa mentaktil, menolak, wa ta'wil, dan juga tanpa mentakwil, memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga perkara ini ya secara global menggambarkan tentang keimanan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketiga perkara ini harus ada dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ya beriman dengan sebagiannya dan meninggalkan yang lainnya, namun ketiga-tiganya harus ada. Taib. Maka dari sini kita mendapati dalam ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan sebagai musyrik, dikatakan sebagai orang-orang yang kafir dikarenakan mereka rusak dari sisi uluhiyah mereka, akidah uluhiyah mereka, keyakinan mereka terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikafirkan oleh Nabi SAW dalam keadaan mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, orang-orang musyrik Quraisy itu mengimani ya akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka juga masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijadikan orang kafir, dikatakan kafir, musyrik? Hal ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Mereka memang beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman bahwasanya Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang mengatur alam semesta serta pemiliknya. Namun ternyata mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah. Di antara mereka atau kebanyakan mereka masih beribadah, berdoa, minta kepada Lata, Uzza dan Manat dan berhala-berhala yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an bagaimana keadaan mereka orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ya. Di mana mereka orang-orang musyrik tatkala mereka berlayar kemudian mereka ditimpa badai. Mereka pun sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mereka minta berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Namun lihat bagaimana tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badai yang menimpa mereka. Mereka pun kembali ya berdoa meminta kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Ini orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Dan berbedanya dengan muslim atau kebanyakan kaum muslimin yang mereka jauh dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di zaman kita. Kita tanyakan tentang makna la ilaha illallah saja mereka tidak paham. Ya mereka tahu apa terjemahannya. Mereka tidak paham konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang mana orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tatkala Nabi SAW berdakwah di tengah-tengah umatnya, tengah-tengah kabilahnya atau di tengah-tengah kaum Quraisy, bangsa Arab. Naam, ketika mereka diperintahkan oleh Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa yang ditanggapi oleh kaumnya? Kata kaumnya, "Apakah si Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan kami menjadi sesembahan yang satu?" Menunjukkan apa? Mereka bangsa Arab itu paham. Orang-orang musyrik zaman Nabi itu paham tentang mana kalimat la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mengandung konsekuensi ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah niscaya mereka akan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka dan kembali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang dari kaum muslimin awamun nas yang jauh dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang makna kalimat la ilaha illallah atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia tidak paham. Ya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus meliputi tiga perkara, beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah bernama dengannya atau mensifati dirinya dalam Al-Qur'an atau yang Nabi SAW menamakan Allah dengannya atau mensifati Allah dengannya dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Nah, ini secara global berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala melanjutkan. Kata beliau, "Wa kadzalika man ankara 'ala wajhi at-takdzib syai'an mimma wasafa Allahu bihi nafsahu fa innahu kafir." Demikian pula barang siapa yang mengingkari ya pengingkaran dalam bentuk kedustaan, mendustakan, ya, mengingkari yang maknanya itu mendustakan. Naam. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula barang siapa yang dia mengingkari, yakni pengingkaran dia itu adalah pengingkaran yang bentuknya pendusta, pendustakan atau mendustakan. Mengingkari, ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya, maka fa innahu kafir. Kata beliau, orang tersebut dikatakan sebagai orang yang kafir. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, atau yang Nabi SAW mensifati Allah dengan sifat tersebut, maka tatkala dia ingkari yang mana pengingkarannya tersebut bermakna mendustakan, ya, di sana ada makna dari yang namanya pengingkaran dengan makna yang lain, nanti insya Allah akan lewat. Namun yang dimaksud di sini ialah pengingkaran yang maknanya ialah mendustakan, maka orang tersebut dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia telah mengingkari atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ia mengingkari akan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir? Naam. Demikian pula orang-orang yang mengingkari nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah menamai dirinya dengan nama tersebut atau mensifati dirinya dengan sifat tersebut, atau Nabi SAW mensifati Allah dengan sifat tersebut, maka dia dikatakan kafir karena dia mendustakan, ia mengingkari dengan makna mendustakan. Taib. Berarti ini berkaitan dengan apa? Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ankara sifatan min sifatillahi ala wajhi takdzib fa huwa kafir li takdzibihi lima jaa fil kitabi was sunnah. Maka barang siapa yang dia mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari yang bentuknya itu adalah pengingkaran, maka dia dikatakan kafir. Litakdzibihi lima jaa fil kitabi was sunnah, yang mana pengingkaran dia tersebut, pendustaan dia tersebut berkaitan dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan juga apa yang datang dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yakni orang-orang yang mereka mengingkari sifat satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dikatakan kafir karena dia telah mendustakan, sama saja dia telah mendustakan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang Allah sifati dirinya dengan, mensifati atau bernama dengannya itu disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada seseorang yang dia mengingkari, yakni pengingkarannya tersebut berupa mendustakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia mengingkari Al-Qur'an atau mendustakan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu ditetapkan dengan dua perkara ini. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mensifati Allah dan menamai Allah, itu tidak boleh keluar dari yang dari apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita mensifati atau menamai Allah keluar dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau sebutkan seperti contoh. Fa idza qala masalan, apabila dikatakan sebagai contoh, innallaha lam yastawi 'alal 'arsy wa la yanzilu ila as-sama'i ad-dunya fa huwa kafir. Contoh, ya, bentuk pengingkaran terhadap sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ialah mengingkari sifat istiwa dan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Utsaimin, innallaha lam yastawi 'alal 'ars. Ya, beliau berikan contoh seperti contoh orang-orang yang mengingkari sifat Allah, dikatakan, dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Apa itu istiwa? Ya, kebanyakan dari kaum muslimin memaknakan istiwa itu dengan apa? Bersemayam. Ini salah. Ya. Yang namanya istiwa disebutkan oleh mereka para ulama itu memiliki 4 makna. Yang semua dari makna tersebut maknanya serupa. Ya. Irtafa'a, so'ada, wa qasada. Satu lagi ana lupa maknanya. Ya, yang ketiga-tiga maknanya itu kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia maknanya adalah tinggi. Ya. Irtafa'a itu tinggi, so'ada itu naik. Naam. Itu makna istiwa. Jadi kalau kita memaknakan istiwa dengan semayam, bersemayam, itu maknanya salah. Apa artinya bersemayam? Berdiam. Ini salah. Khawatir kita memaknakan dengan makna istiwa itu dengan bersemayam menyerupai makhluk. Maka yang benar, makna istiwa ialah, itu maknanya ialah tinggi dan naik dan semisal dengannya. Maka dalam memaknakan istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu maknanya ialah Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala istawa, itu tinggi di atas arsy-Nya. Naam, itu cara memaknakan istiwa, bukan dengan bermakna atau bukan memaknakan istiwa dengan apa? Bersemayam. Ini keliru. Naam. Seperti beliau katakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Allah itu tidak ada tinggi di atas arsy-Nya. Dan juga Allah itu tidak turun ke langit dunia. Naam. Maka kata beliau, orang-orang yang mengucapkan demikian ini dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari 6 sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, 6, dan juga mengingkari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang Allah itu beristiwa di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, summa istawa 'alal 'arsy. Ya, dan ayat-ayat yang semakna dengan itu. Ini semua ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu beristiwa, yakni Allah itu berada tinggi jauh di atas arsy-Nya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan an-nuzul, bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada setiap malamnya. yakni sepertiga malam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pada setiap malam turun ke langit dunia, yakni pada pada sepertiga malam terakhir. Dan hadisnya hadis sahih, dan bukan satu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, banyak. Naam. Maka orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, berada jauh tinggi di atas arsy-Nya, kemudian mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia pada setiap malamnya, maka dia dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingkari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, terkhusus dalam permasalahan al-asma' wa sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam masalah permasalahan bab ini, dalam bab mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ini banyak dari kaum muslimin terjatuh atau keliru dalam memahaminya, bahkan di kalangan orang-orang yang terkenal keilmuannya. Kenapa? Dikarenakan akidah yang salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para salafus salih, ya, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkannya, mengimaninya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Ya, dan tidak menolaknya, tidak pula mentakwilnya. Naam. Dan juga tidak menyamakannya dengan Allah, dengan makhluk. Thayyib. Ini prinsipnya para salafus saleh. Prinsipnya mereka para sahabat, naam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Mereka semuanya menetapkan nama-nama bagi Allah yang Allah bernama dengan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa merubah dari maknanya atau menolaknya atau menyamakannya dengan makhluk. Naam. Maka wajib bagi kita untuk mengimani sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuknya, hakikat dari bentuk Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Allah, maka ini tidak ada yang mengetahuinya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu perintahkan kepada kita apa? Untuk mengimani sifat Allah. Naam. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mencari tahu bagaimana hakikat bentuk Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Cukup kita mengimaninya. Ya, adapun bentuk sifat Allah itu seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memberitahukan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah, maka tidak ada yang mengetahuinya. Naam. Baik. Nah, ini diantara contoh orang-orang yang mereka dikatakan kafir dikarenakan apa? Mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang yang dia mengingkari atau mendustakan sifat istiwa, bahwasanya Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya, atau mengingkari sifat an-nuzul. Naam, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini at-takdzib atau al-inkar bimakna takdzib, pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna at-takdzib, mendustakan. Ya, jadi dia itu mengingkari, yang mana pengingkarannya itu ialah mendustakan. Nah, di sana juga ada bentuk pengingkaran, yang makna dari pengingkaran tersebut bukan mendustakan, tapi memiliki makna at-ta'wil, pemalingan. Nah, dan ini pula memiliki hukum tersendiri. Tapi pengingkaran yang memiliki makna at-takdzib, pengingkaran seseorang yang mengingkari yang pengingkarannya tersebut ialah tujuannya untuk mendustakan, maka ini dihukumi kafir. Ya, ketika ada seseorang yang dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah. Taib, kemudian dia ingkari. Ingkar dalam artian mendustakan. Oh, tidak mungkin Allah punya tangan. Maka dia dikatakan kafir. Kenapa? Karena mengingkari, mendustakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Sunnah Nabi SAW adalah mereka siapa? Orang-orang kufar. Taib. Di sana ada pengingkaran yang bentuknya ta'wil, dan ini ada perincian hukumnya. Nah, dan juga kita akan bahas apa yang dimaksud dengan makna ta'wil. Ya, mungkin kita sering mendengar adanya da'i-da'i yang mereka itu mengatakan, membaca ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, mereka mengatakan ayat ini perlu untuk ditakwil, harus ditakwil. Nah, dan ini ada da'i-da'i yang demikian. Taib, apakah semua takwil itu salah ataukah dibenarkan? Nah, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.